نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita wasiatkan kepada pribadi-pribadi kita agar kita senantiasa menjaga iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hanya memberikan kesuksesan, menjanjikan kesuksesan bagi orang yang bertakwa. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara bentuk upaya kita senantiasa menjaga iman adalah memperhatikan kewajiban yang Allah azza wa jalla fardukan kepada kita. Dan kenyataannya banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka melalaikan kewajiban yang Allah azza wa jalla telah fardukan ini, yaitu Allah azza wa jalla memfardukan kita untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah azza wa jalla memuliakan ilmu dan Allah azza wa jalla memuliakan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Bahkan apa yang pertama-pertama Allah azza wa jalla perintahkan kepada makhluk yang bernama manusia, tatkala Allah azza wa jalla mengajarkan, tatkala Allah azza wa jalla menciptakan manusia, yang pertama diajarkan adalah ilmu. Yang Allah azza wa jalla sebutkan pertama adalah ilmu sebelum Allah azza wa jalla menyebutkan yang lain untuk hambanya yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Allah azza wa jalla menyebutkan fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah azza wa jalla mengajarkan kepada Adam. Makna allama yaitu mengajarkan adalah memberikan ilmu. Allah azza wa jalla memberikan ilmu kepada Nabi Adam, diberi pengetahuan tentang berbagai sebutan, tentang berbagai nama yang Allah azza wa jalla tidak atau belum memberitahukan tentang ilmu tersebut kepada makhluk yang lainnya, di antaranya adalah malaikat-malaikat Allah dan juga di antaranya adalah jin-jin dan juga iblis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, demikian pula apa yang Allah azza wa jalla pertama kali perintahkan, yang Allah azza wa jalla perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali beliau diangkat oleh Allah azza wa jalla menjadi manusia pilihan nabinya, menjadi manusia pilihan yaitu rasulnya. Allah azza wa jalla perintahkan dengan firman-Nya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu, yaitu membacalah Muhammad. Allah SWT mengisyaratkan bahwa hendaknya seseorang menuntut ilmu dan hendaknya seseorang dia belajar ilmu dengan sarana dia membaca. Dengan membaca Allah SWT akan ajarkan ilmu. Allah SWT akan mengajarkan ilmu kepada seorang dengan membaca seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi dan juga kepada Rasulnya. Allamal insana ma lam ya'lam, yang Allah akan ajarkan adalah apapun yang manusia belum mengetahui ilmunya. Ayat ini, 5 ayat yang pertama dari surat Al-Qalam yang Allah SWT firmankan adalah menunjukkan bagaimana pertama-pertama yang Allah wajibkan agar kita ini belajar ilmu, sebagaimana yang Allah wajibkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar belajar ilmu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang manusia pun termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam, termasuk juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan berilmu. Tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan, yang dikeluarkan dari perut-perut ibunya dalam keadaan berilmu. Semua manusia oleh Allah Azza wa Jalla dilahirkan dari perut-perut ibunya dalam keadaan jahil, tidak mengerti ilmu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian semuanya dari perut-perut ibu-ibu kalian semuanya dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sesuatu apapun. Kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan kalian diberi ada pendengaran, ada penglihatan dan juga ada hati yang demikian agar kalian bersyukur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan di dalam ayat ini hendaknya kita belajar ilmu oleh karena kita adalah orang-orang, kita adalah manusia-manusia yang sejak awal kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan kita tidak memiliki pengetahuan ilmu sedikit pun. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk belajar ilmu dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan mata yang kita miliki yang dengannya kita bisa memandang, dengan telinga yang kita miliki yang dengannya kita bisa mendengar, dan juga dengan hati yang dengannya kita bisa memahami. Maka Allah SWT perintahkan agar kita bersyukur kepadanya dengan 3 nikmat tersebut, di antaranya adalah untuk menuntut dan mencari ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mengatakan dirinya tidak mengetahui ilmu pun tidak mengapa. Bagi saya demikian hidup pun tidak mengapa. Urusan mencari ilmu adalah urusan orang-orang yang memang sempat untuk menuntut ilmu. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT tidak memperkenankan manusia ini jahil. Allah tidak memperkenankan kita hidup dalam keadaan bodoh tidak tahu ilmu setelah Allah melahirkan, mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita semuanya. Allah SWT perintahkan kita untuk berilmu agar kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bisa berbakti, yang bisa beribadah kepada, yang bisa tunduk patuh kepadanya, sehingga kelak oleh Allah Azza wa Jalla diberi kemudahan untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Allah tidak membolehkan ada satupun manusia yang tidak mengetahui ilmu kemudian dia merasa puas dengan dirinya jahil dan dia tidak mengetahui ilmu, sehingga Allah wajibkan semua manusia, diwajibkan, difardukan untuk menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan tentang masalah ini. Kita tentunya orang yang sadar, tentunya kita orang yang jujur terhadap pribadi kita. Kita banyak tidak mengetahui ilmu, kita banyak tidak mengerti ilmu, dan Allah telah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli ilmu tentang perkara yang kalian tidak tahu ilmunya. Allah memerintahkan di dalam ayat ini agar kita bertanya, agar kita mencari tahu yang demikian agar kita tidak lagi bodoh, agar kita tidak lagi jahil setelah Allah sudah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan jahil dan tidak mengerti sesuatu apapun. Di dalam nas sunnah dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu yang Allah fardukan atas setiap muslim. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan setiap muslim adalah setiap muslim laki-laki dan setiap muslim wanitanya. Allah SWT yang menyebutkan di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa menuntut ilmu adalah fardu. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang Allah tidak bedakan antara orang laki-laki dan orang perempuan. Allah SWT perintahkan menuntut ilmu sebuah kefarduan yang tidak boleh, yang tidak ada udzur bagi siapapun untuk tidak menuntut ilmu dengan apa yang Allah sudah telah perintahkan tersebut. Semua kita adalah orang-orang yang terkadang kita itu dibenturkan dengan masalah, masalah-masalah ubudiyah, masalah peribadan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat ubudiyah kita ini, bagaimana peribadan kita kepada Allah SWT ini. Dan oleh karenanya banyaknya masalah yang kita hadapi tentang peribadan kepada Allah menunjukkan betapa dangkalnya ilmu yang kita miliki, menunjukkan betapa masih jahilnya kita terhadap ilmu ini. Dan Allah mengingatkan ketika kita jahil, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti ilmunya. Dan Rasulullah telah menyebutkan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kefarduan yang diwajibkan kepada setiap muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah tidak ada yang lain tentang bagaimana kita harus segera rajin dan datang di majlis-majlis ilmu, tentang bagaimana kita harus merasa terdorong dan tidak ada lagi alasan untuk kita menunda waktu, tidak ada lagi alasan untuk harus kita menyiapkan waktu, tenaga, dan juga apa yang kita harus kerahkan untuk rajin hadir di majlis pengajian, rajin hadir di majlis ilmu yang dibacakan di sana kitabullah Al-Quran, yang dibacakan di sana sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain dari apa yang telah kita sebutkan, selain dari ayat-ayat yang telah kita sampaikan, selain dari hadis yang tadi telah kita bacakan, maka cukup bagi kita untuk tidak lagi menunda waktu, untuk tidak lagi kita bermalas-malasan hadir di majlis pengajian yang duduk di sana ustaz-ustaz kita, yang duduk di sana ulama-ulama kita, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsirnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibacakan hadis-hadisnya Rasul yang dengan penjelasan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang demikian adalah perkara yang wajib, yang demikian adalah perkara yang Allah fardukan, yang dengannya hendaknya kita menyadari sesungguhnya itu adalah kefarduan yang kita semuanya wajib menunaikan dalam rangka menjaga iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, apa yang kalian harus ilmui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Para ulama menyebutkan tentang ayat ini, Allah azza wajalla mengawali dengan fa'lam, yang artinya berilmulah, menunjukkan perintah yang pertama Allah telah perintahkan sebelum yang lain-lainnya adalah perintah agar kita berilmu, perintah agar kita menuntut ilmu, bahkan perintah agar kita menuntut ilmu itu mendahului perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita belajar ilmu tentang hakikat dari la ilaha illallah. Pertama-pertama apa yang diwajibkan adalah kita mencari ilmu, dan ilmu yang pertama-tama kita diwajibkan untuk mengetahuinya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Agar kita paham apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah, apa itu artinya, apa itu maknanya, apa sesungguhnya konsekuensi dari orang-orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid tersebut, dan bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, apa syarat-syarat disahkannya kalimat tauhid yang telah disebutkan, bagaimana rukun-rukun yang harus ditunaikan oleh orang yang telah menyebutkan. Itu yang pertama harus kita pelajari menurut ayat yang Allah azza wajalla telah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian istighfarlah, kemudian mintalah ampunan atas dosa-dosamu kepada Allah. Mintalah minta ampunan atas dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ayat ini adalah menjadi dalil bahwa ilmu itu harus kita miliki di dalam kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, baik dengan ucapan lisan kita kita beribadah, semacam kita berzikir, semacam kita membaca bacaan-bacaan wirid, dan semacam kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan semacam kita berdakwah, dan semacam kita mengajar. Semua apa yang kita beribadah kepadalah dengan lisan wajib didahului dengan ilmu. Sebelum kita berilmu maka kita tidak bisa dan tidak dibolehkan kita melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan lisan kita. Demikian pula ayat ini memberikan keterangan wajibnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Sebelum kita berbuat dengan anggota badan kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang melibatkan anggota tubuh kita, yang melibatkan harta kita, yang melibatkan tenaga kita, maka pun kita harus mengawalinya dan juga mendasarinya dengan ilmu. Itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau membuat bab khusus secara khusus di dalam kitab Al-Bukhari. Beliau mengatakan babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini adalah bab yaitu wajibnya ilmu dimiliki sebelum orang berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalilnya kata Imam Al-Bukhari adalah firman Allah tabaraka wa taala, berilmulah kalian bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, kemudian istighfarlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disebutkan oleh para ulama kita, ulama-ulama wa jamaah yang terpercaya, bahwa sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Setiap ucapan yang kita harus ucapkan harus didasari dengan ilmu. Karena sesungguhnya kita berucap ingin beribadah kepada Allah yang diterima. Kita berbuat juga ingin beribadah kepada Allah yang juga diterima. Dan tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala melainkan ibadah yang sesuai dengan ajaran. Dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib setiap ucapan, setiap perbuatan kita dasari dengan ilmu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dibicarakan, ilmu yang telah disebutkan, ilmu yang difardukan untuk kita belajar adalah ilmu tentang din, ilmu agama, ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dan beribadah dengan ikhlas kepadanya Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yaitu ilmu yang kita difardukan, yang kita diwajibkan untuk mempelajarinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala telah menyebutkan tentang masalah ini. Al-ilmu ma fihi qala Allah wa qala rasuluhu wa ma siwahuma fawaswasu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya disebutkan Allah tabaraka wa taala berfirman dan yang disebutkan di dalamnya Rasulullah SAW telah bersabda. Artinya ilmu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib, yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya, yang Allah mengatakan kita jahil sejak kita dilahirkan oleh ibu kita adalah jahil dari ilmu agama ini. Yang difardukan adalah fardu kita menuntut ilmu agama ini, yaitu kita wajib mempelajari Al-Qur'an, wajib kita mempelajari Sunnah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dan dijabarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terpercaya. Inilah yang difardukan, inilah yang diwajibkan. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah dari menuntut ilmu, barang siapa yang dia mau mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dia datang di majlis ilmu yang dibacakan Al-Qur'an dan Sunnah, dia rajin menuntut ilmu membaca Al-Qur'an dan Sunnah, dia mengikuti bimbingan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dikehendaki kebaikan. Dia adalah orang yang oleh Allah niscaya akan diberi kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Muawiyah telah meriwayatkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla dikehendaki akan diberi kebaikan, maka niscaya Allah jadikan orang itu paham ilmu agama. Allah akan jadikan orang itu paham ilmu agama. Perhatikan di dalam sabda Nabi, Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya bukan diberikan harta. Allah memberikan kebaikan kepada hambanya bukan diberikan jabatan. Allah memberikan kebaikan kepada hambanya bukan diberikan istri yang berbilang. Tetapi Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada seorang adalah orang itu diberi pemahaman tentang agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita tentu mengharapkan kebaikan. Semua kita tentu tidak berharap keburukan. Dan ternyata kunci kebaikan adalah kita belajar ilmu agama. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan ulama-ulama Ahlussunnah wa Jamaah. Selain daripada itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalaulah kita tidak diberi yang lainnya kecuali kebaikan, cukup menjadi motivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Semangat datang di majlis-majlis pengajian sunnah, semangat datang di majlis-majlis ilmu para ulama. Bagaimana jika ditambahkan dengan keutamaan yang lainnya? Sesungguhnya rajin datang di majlis ilmu adalah jalan menuju syurga. Adalah jalan menuju syurga. Sesungguhnya Rasul telah bersabda dalam hadis yang panjang. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang dia meniti perjalanan, dia tidak meniti perjalanan tersebut melainkan adalah untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, niscaya dengan perjalanan yang dia telah tempuh tersebut, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni kekhilafan kita, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menggugah semangat kita untuk kita semangat menuntut ilmu, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju syurganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا زدنا علما اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.